Nang kumalu chang akalau nang rope halis susungi lau makaro ponso luki molo Tuhan parhatasa mandok hata naik konsal sai sautui. Hey. Yesus hidup.